seringkali diriku mencoba untuk pahami akan sikapmu. Seringkali aku pun mengalah demi terwujudnya cinta kita. Pernah ku bicara tentang kita, namun kau anggap hal yang biasa. Seolah tiada peduli lagi, jauh sudah kau banyak untuk kita menuju masa depan. tak bijak rasanya. Bila kau masih tanyakan kesetiaanku, lihatlah Oh. sini, tiada angin, tiada badai, tanpa berita kau datang. Masih ingatkah dulu, juga tanpa pesan, kau pergi dariku. Sadarkah kau kasih, kehadiranmu makin janji bukanlah hanya aku kasihmu. Entahlah diri ini cintamu yang keberapa. Cuma itukah atau cintakah yang ada di jerat cintamu dari hatiku. Diri ini enggan menggapai cintamu. Aduh, tersiksa hidupku. Ku tak ingin durimu menghujam nadiku. Perlahan ku jatuh. Cuma itukah tiada ku miliki. Saat ku mencintamu, sulit rasanya aku berpaling dari kenyataan yang ku alami. Sekian kali Tuhan hanyalah padamu. Aku dan aku terbelenggu kesendirian. Rasanya terlalu dalam cerita cinta yang telah engkau dukakan. Ku merasa menyayangimu sampai mati. aku takkan jatuh cinta lagi selain pada dirimu kekasih. Cukup cintamu saja yang ada di dalam hatiku, hanya dirimu saja yang mengisi dalam jiwa. Tak mampu aku melupakanmu, apalagi meninggalkanmu. Hanya satu malam sendiri.

tapi sikapmu yang selalu berubah. Semua cerita yang pernah ada. Seperti dulu. pernah berjanji untuk saling menyayangi. Namun ternyata jalan kita berbeda. Kau ingkari kasih janji kita dulu. Sekian lama kita jalin bersama, kini baru disadari. Mungkin bagimu kan semudah itu mengabaikan diriku. Kau nodai cintaku. Untuk apa aku bicara? Untuk apa aku takkan semudah itu. Jangan kau halangi cintaku, biarkan ku melangkah pergi. Telah tertutup pintu hati ini untuk dirimu. Sekian lama kita jalin dari semua ini menyakiti hatiku. Mungkin bagimu kan semudah itu mengabaikan diriku. Kau nodai cintaku. Aku bicara, untuk apa aku mengharap, hatiku takkan semudah itu. Jangan kau halangi cintaku, biarkan ku melangkah pergi. Telah tertutup pintu hati ini. Bye.